بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya, masih dalam pembahasan al-jihad, kita kembali membacakan al-ash'ar yang disebutkan oleh al-muallif. Qala al-muallif hafizahullah: yabqal jihadu ila qiyami qiyamatin walihajatin kuswa ajaz lihadani lihidani walihajatin kuswa ajiz lihidani. Bahwa jihad itu tetap, hukumnya tetap disyariatkan selama di dunia ini masih ada kekufuran yang tidak tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, ila qiyami qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Dan apabila ada hajah dalam kondisi darurah, maka diperbolehkan melakukan hidan, yakni muhadanah, perjanjian damai. Nad'u tughatal musyrikina jami'ahum lid-dini aw daf'il jiza bihawani. Kita menyeru orang-orang yang sombong, orang-orang yang mutakabbir, yaitu mereka kaum musyrikin seluruhnya, kita menyeru untuk kembali kepada agama Allah, dan jika mereka enggan maka membayar jizyah, yang menunjukkan sikap tunduknya mereka di bawah pemerintahan kaum muslimin. Illam yujibu fal qitalu jawabuna hatta yuhakkama manhajul Qur'an. Jika mereka pun tidak mengabulkan permintaan tersebut, maka peranglah jawabannya sampai ditegakkannya manhaj Al-Qur'an, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, masih berkenan tentang ahkamul jihad. قال الشرح صح في الحديث، telah sahih di dalam hadis الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره، yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: ijtanibu sab'al mubiqat, hendaklah kalian menjauhi 7 dosa yang menghancurkan, dosa yang membinasakan. Al hadis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 dosa tersebut, wa dzakara minha, dan beliau menyebutkan salah satunya al firaru yaumaz zahf, melarikan diri dalam kondisi perang sedang berkecamuk, sedang terjadi pertempuran di antara kedua barisan, bainal muslimina wal kuffar, lalu dia melarikan diri meninggalkan daerah pertempuran. Naam, dan tidak kembali. Bukan karena untuk siasat, bukan karena untuk menolong kaum muslimin, tapi kembali melarikan diri. Ini dosanya sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam Al-Qur'an. Fala tuwalluhumul adbar fa huwa kabiratun minal kabair. Maka ini termasuk dosa-dosa yang besar. Sebab Allah mengancam faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Tempatnya adalah jahannam. Dan dia termasuk orang yang akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukum asal di dalam meninggalkan jihad, bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang untuk meninggalkan di saat terjadi peperangan tersebut. Walakin hunaka halatun yajuzu fiha al-firaru minaz-zahaf. Akan tetapi ada beberapa keadaan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melarikan diri. Boleh. Untuk meninggalkan di saat terjadinya perang tersebut. Ada beberapa keadaan yang diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam keadaan perang berkecamuk, falatuwalluhumul adbara, maka jangan kalian meninggalkan peperangan itu. Jangan kalian menampakkan dubur kalian. Maksudnya kalian menghadapkan, memperlihatkan bokong kalian, kemudian larikan diri begitu. Meninggalkan peperangan. Wa mayuwallihim yawma idzin duburah. Barang siapa yang meninggalkan peperangan dalam kondisi tersebut, illa kecuali. Nah, ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beberapa keadaan. Pertama, keadaan yang pertama yang disebutkan oleh Allah, illa mutaharrifan liqitalin. Kecuali orang yang taharruf lilqital. Ini yang pertama akan disebutkan nanti maknanya. Yang kedua yang dikecualikan oleh Allah, au mutahayyizan ila fi'ah, atau tahayyuz ke fi'ah. Keadaan yang kedua, barang siapa yang tidak melakukan salah satu dari dua keadaan ini, kemudian dia meninggalkan peperangan, faqad ba'a bighadabin minallah, maka sungguh telah dia kembali dengan kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam wa bisal masir. Tempatnya adalah jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Wa takhsisu hadha biyaumi badrin batilun ghairu sahih. Ada sebagian dari kalangan para ulama menyatakan bahwa dua keadaan ini, ya, kata mereka, dikhususkan hanya ketika terjadinya perang Badar. Adapun pada perang yang lain tidak boleh. Kata beliau, pengkhususan ini batil, ghairu sahih, tidak benar. Wa in dhahaba ilaihi jama'atun minat tabi'in, walaupun ini menjadi pendapat segolongan dari kalangan para tabi'in, kal Hasan al-Basri wa Qatadah wa ghairihima, seperti Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan selainnya. Mengkhususkan hukum itu hanya terjadi pada perang Badar. Setelah itu tidak ada lagi hukumnya. Kata beliau, ini tidak benar. Sebab ayat Allah Subhanahu wa taala ini umum. Al-ibratu bi umumil lafz. Ibrah adalah berdasarkan keumuman lafz dan tidak ada yang menghapuskan hukum tersebut. Sehingga hukum itu baqin. Perang Badar dan selainnya. Naam. Dua keadaan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk firar minaz zahaf. Keadaan yang pertama, mutaharrifan lil qital. Wataharruf lil qital, yang dimaksud dengan at-taharruf lil qital, huwal makidatu fil harb, adalah tipu daya dalam peperangan. Jadi melarikan diri bukan melarikan diri beneran, ya. Naam. Tapi dia berlari seakan-akan meninggalkan, tapi maksudnya untuk memancing lawan agar mereka kelihatan berani. Nah, itu namanya tipu daya di dalam peperangan. Ka'an yafirra liyakirra. Nah, begitu. Seperti dia berlari dalam rangka untuk kembali. Ya. Berlari misalnya, sehingga menyebabkan lawan itu berani, padahal di sana ada kelompok yang lain dari kaum muslimin yang akhirnya menjebak mereka. Ya, ternyata itu hanya umpan saja, larinya itu hanya umpan saja. Nah, itu keadaan yang pertama dalam rangka kaid untuk menipu orang-orang kafir dalam kondisi peperangan tersebut. Keadaan yang kedua, watahayyuz ila fi'ah, bergabung ke kelompok muslimin yang lain. Ya, kalau dalam kondisi peperangan di sana ada kelompok-kelompok, ya kan, sayap kanan, sayap kiri, ya, naam, ya, kemudian barisan tengah misalnya. Ya, ada beberapa kelompok dibagi berdasarkan siasat dalam peperangan misalnya. Maka ada seseorang, ya, kalau kemudian seseorang ini berlari bukan dalam rangka untuk meninggalkan peperangan, tapi untuk membantu kelompok yang lain dari kalangan kaum muslimin yang mungkin kelompok itu butuh bantuan. Karena mungkin terdesak, ya. Karena mungkin dia dibutuhkan. Karena memiliki keahlian tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Naam. Huwal firaru min fi'atin muslimatin ila ukhra muslimah. Yaitu meninggalkan, berlari dari satu kelompok muslim menuju kepada kelompok muslim yang lain. Dari sayap kiri menuju sayap kanan misalnya. Ya. Maka ini diperbolehkan, liyu'awinahum, untuk menolong mereka. Keadaan yang kedua ini pun diperbolehkan. Au mutahayyizan ila fi'ah. Walhalatus thalithah, keadaan yang ketiga, seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan, ya, medan pertempuran dalam keadaan pertempuran tersebut sedang berkecamuk. Hiya kathratul adu, terlalu banyaknya musuh. Ya, kathratul adu, terlalu banyaknya musuh. Kathratan tablughu dhi'faini au tazidu, yang mana banyaknya musuh itu, ya, karena saking banyaknya sampai pada tingkatan dua kali lipat atau lebih. Ya. Mencapai dua kali lipat atau lebih. Nah. Jadi kalau misalnya 10 kaum muslimin bertempur melawan 15 musyrikin, boleh enggak melarikan diri? Hah? Tak boleh. Kalau 10 muslimin, 20 musyrikin, boleh enggak? Hah? Hah? Kenapa boleh? Ah. Itu yang ana yang zahir dari perkataan muallif. Ya, dan itu yang difahami bahwa kalau sampai kepada dua kali lipat, seakan-akan di situ seorang boleh, padahal tidak. Hah? Kalau selama masih dalam keadaan 1:2, maka belum diperbolehkan. Ya. Mestinya di sini ibarahnya apa? Tazid akthar min ad-dhifain, mestinya demikian. Lebih dari 2 kali lipat, begitu. Jadi kalau 10 muslimin melawan 20 belum boleh. Karena satu muslim bisa menghadapi 2. Naam. Ya. Kalau dahulu 1:10. Akan tetapi Allah menyatakan wa alima anna fikum dha'fa. Allah mengetahui pada kalian terdapat kelemahan, betul-betul lemah kita. Lemah, ya. Bayangkan kalau sampai ayat itu berlaku 1:10, kaum muslimin 100 melawan 1000. Subhanallah. Hah? Akan tetapi intan surullah yang surkum. Kalau dulu mungkin kecil ya. Naam. Hah? Maka Allah melihat kelemahan itu ya kawan. Maka kalau 10:20 lawan. Tidak boleh firar. Kalau 10 mereka 21. Hah? Berarti sudah melebihi. Naam. Ya. Dalam artian diberikan rukhsah bagi mereka untuk meninggalkan. Bukan berarti harus meninggalkan peperangan. Bedakan. Bisa difahami ya kawan? Ada rukhsah bagi mereka bahwa mereka sudah tidak termasuk orang melakukan dosa besar. Tapi kalau misalnya 10 dari kalangan kaum muslimin, ternyata kaum musyrikin 500 dan tetap mau bertempur, ya silahkan. Ya, asal jangan bom bunuh diri. Intihar itu haram hukumnya. Man qatala nafsahu bihadida udhriba biha yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia akan disiksa dengan besi itu pada hari kiamat. Itu bunuh diri, tidak boleh. Tapi kalau mereka dengan jumlah 10 melakukan pertempuran sampai dia mati, ya tidak mengapa, afdal. Ya. Dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat. Umair bin Al-Humam yang sedang makan kurma ketika mendengarkan keutamaan berjihad dari lisannya Rasulullah SAW, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Kaget dia mendengarkan demikian luasnya syurga. Ya, maka dia lemparkan kurmanya. Dan nyatakan kalau saya melanjutkan untuk makan kurma ini kehidupan yang panjang. Dia pun lemparkan kurmanya. Lalu maju ke medan pertempuran sehingga beliau meninggal. Anas ibn Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Ya, yang sempat bersedih karena tidak ikut dalam perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berjanji pada perang yang berikutnya, ternyata bertemu dengan perang Uhud. Ketika kaum muslimin mereka dalam keadaan kocar-kacir barisan mereka, maka dia pun mengatakan, ya. Dia mengatakan pada Sa'd bin Mu'adz, "Sesungguhnya aku telah mencium bau surga di bawah gunung Uhud." Ya, maka dia berlari dan berlari, bertempur. Naam, ada yang menusuknya dengan pedang, dengan tombak, masih juga berdiri, disabet dengan pedang, masih bertempur. Ah, dilempar dengan panah, masih juga bertempur. Sampai ya puluhan tusukan, kurang lebih 80 tusukan, robohlah beliau. Radiyallahu ta'ala. Ini boleh yang demikian. Naam. Ya. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah, "Al-ana khaffafallahu ankum." Sekarang Allah telah meringankan beban kalian. "Wa alima anna fikum dha'fa." Allah mengetahui pada kalian itu ada kelemahan. Fa in yakum minkum mi'atun sabiru masabiratun yaghlibu mi'ataini. Ya. Maka jika dari kalian 100 orang yang bersabar, maka mereka bisa mengalahkan 200 orang. 1:2. Naam, al-ayah. Wa ma taqaddama huwa qawlu 'ammati ahli al-'ilm. Dan apa yang telah terdahulu ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Maka di sini menunjukkan bahwa asal hukumnya tidak diperbolehkan. Kecuali apabila seorang muslim hendak melakukan salah satu dari 3 keadaan ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bagi mereka rukhsah untuk al-firar minaz zahaf. Wallahu a'lamu bis-shawab ila huna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.